Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Dizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang pertama ini menampilkan M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Harry sebagai Galung Wesi, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kayan Manggala dan Jaga Paramudita serta Kalajantu berada di dalam gua karang bawah tanah yang tertutup rapat. Sementara itu jauh di luar gua, tampak rombongan prajurit Keraton Karangsedana bersama dengan Keraton Kencana Wungu sedang bekerja menggali pintu gua karang yang kokoh. Sang Prabu Maharaja Kerajaan Karangsedana, yaitu Prabu Purbaya beserta istrinya Cempaka, telah bermandi keringat. Begitu juga Panglima Galung Wesi yang memimpin prajurit Keraton Kencana Wungu. Namun mereka terus bekerja tanpa kena lelah. Terus gali, cari celah karang yang lunak dan empuk untuk digali. Terus, jangan berhenti. Kanda Prabu, kasihan para prajurit itu. Mereka sudah bekerja seharian. Hampir-hampir mereka tidak ada istirahatnya. Lihatlah, kita saja sudah mandi keringat begini. Agaknya sulit sekali kita untuk bisa membobol gua karang yang keras dan kokoh seperti ini. Aku juga sudah bingung, Dinda. Aku sepertinya kehilangan akal untuk menghadapi kenyataan seperti ini. Ampun, Tuan. Segala daya dan tenaga telah kita kerahkan untuk menggalinya. Tapi baru sedikit sekali tanah dan batu yang dapat kita bongkar. Kalau begini terus, mungkin satu purnama atau mungkin lebih, baru kita bisa menggalinya dan mengeluarkan Tuanku Putri Jaga Paramudita serta Raden Mas Kayan Manggala dan Paman Kalajantu. Putri Jaga Paramudita, dia akan kelaparan. Dia, Kanda Prabu, putri kita, Kanda, kita akan sengsara di dalam sana. Ayo, Kanda, kita gali terus. Tenanglah, Dinda Cempaka. Jangan kau rongrong lagi jiwaku dengan kekalutan yang seperti itu. Tenanglah, sabarlah, Dinda. Berdoalah. Aku yakin Dewata pasti mau mendengarkan doa kita. Kanda, bagaimana aku bisa tenang? Aku sanggup menghadapi selaksa prajurit dalam medan perang dengan pedang terhunus. Tapi aku tidak akan sanggup untuk tenang dalam hal seperti ini. Aku tidak mau kehilangan Dita, Kanda Prabu. Siapa orang tua yang mau kehilangan anak kandungnya dengan cara seperti ini, Dinda? Siapa? Sudahlah, Dinda Cempaka. Kau tenanglah sedikit. Kalau memang Dewata menghendaki hal lain pada putri kita, apa boleh buat? Kita hanya dapat berusaha. Semua keputusan akhir ada pada Yang Maha Kuasa. Ayo kita gali lagi. Paman Galung Wesi, ayo kita bekerja lagi. Ampun, Tuanku. Hamba ada usul. Bagaimana kalau kita bongkar dengan menggunakan ilmu kesaktian? Hamba rasa batu-batu karang yang keras ini akan bisa kita hancurkan. Iya, Kanda Prabu. Sebaiknya kita hancurkan batu-batu penutup ini dengan ilmu kesaktian. Kurasa apa yang dikatakan Paman Galung Wesi itu benar. Prabu Purbaya menarik menarik nafas berat. Ditatapnya batu padas yang menyatu dengan tanah di depannya itu. Lalu ia menatap Cempaka permaisurinya. Kemudian beralih pada Galung Wesi. Sekali lagi, Prabu Purbaya menarik nafas. Dinda Cempaka dan Paman Galung Wesi, aku rasa meratakan dan merontokkan batu-batu ini bisa saja kita lakukan. Tapi apakah Paman tidak memikirkan resikonya? Aku takut kalau semua yang kita kerjakan dengan kekerasan, dengan cara paksa seperti itu, batu-batu itu akan hancur berantakan. Dan bukan tidak mungkin, malah menjadi kubur untuk putri dan orang-orang yang ada di dalamnya. Dan bukankah itu sebuah bencana yang kita buat sendiri? Ya, mungkin disinilah letaknya kebesaran Dewata. Dia menguji kesabaran kita. Dia ingin membuktikan jiwa kita yang sesungguhnya dalam menghadapi musibah. Usul Paman tidak salah, tapi aku tidak bisa melakukannya. Sudahlah Dinda Cempaka, marilah kita bekerja dengan wajar. Kegigihan akan membuahkan hasil yang baik. Ayo Paman, kita bekerja lagi. Mendengar penuturan Prabu Purbaya, Galung Wesi terdiam. Cempaka juga tidak bersuara. Ia hanya menatap suaminya dengan mata berbinar sedih. Dan ada air bening mengambang di kelopak matanya. Kemudian jatuh berderai ke tanah. Perempuan perkasa dari Karang Sedana itu segera mengambil pacul dari salah seorang prajurit di dekatnya. Lalu ia pun ikut menggali. Prabu Purbaya menahan duka di dalam dadanya, menyaksikan perbuatan istrinya yang tercinta. Tak ada suara. Semuanya bekerja dengan tekun dan hati-hati. Bunyi pacul yang beradu dengan tanah dan batu membuat irama tersendiri. Sementara itu, matahari semakin menggelincir ke barat. Ampun tuanku, agaknya semua prajurit kita telah bekerja sehari penuh. Apakah malam ini juga mereka akan kita suruh bekerja terus? Iya, Paman Galung Wesi, suruh mereka terus bekerja. Jangan ada yang berhenti. Kita harus segera menolong putriku. Galung Wesi menatap Cempaka. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu dengan perlahan ia kembali memainkan alatnya. Namun nyata sekali bahwa panglima dari Kencana Wungu itu mulai kehabisan tenaga. Prabu Purbaya melihat semua apa yang terjadi pada Galung Wesi. Lalu Prabu Purbaya pun melihat ke seluruh prajurit yang bekerja. Sudah banyak para prajurit yang duduk kelelahan. Kasihan mereka. Agaknya mereka telah begitu lelah dan kepayahan. Aku tidak boleh meneruskan penggalian ini. Biar bagaimanapun mereka adalah manusia seperti aku, mereka punya rasa lelah dan keinginan untuk beristirahat. Mungkin karena aku terus bekerja, maka mereka tidak mau berhenti. Hoi, para prajurit Karang Sedana dan prajurit Kencana Wungu, berhentilah. Beristirahatlah kalian. Besok kita teruskan lagi pekerjaan ini. Paman Galung Wesi, kau boleh beristirahat. Besok kita akan bekerja lagi. Dinda Cempaka, ayo kita istirahat. Kau perlu mengganti bajumu dan mandi dulu. Tapi, Kanda... Sudahlah, Dinda. Aku tahu perasaanmu. Tapi dalam saat ini, bukan perasaan yang harus kita menangkan, tapi perhitungan. Kita tunggu sampai besok, dan kita akan bekerja lagi. Dalam saat seperti ini, kita harus mendahulukan kesabaran daripada emosi. Prabu Purbaya segera memegang tangan istrinya, lalu menuntunnya meninggalkan tempat itu. Galung Wesi mohon diri dan kembali menuju ke arah para prajurit Kencana Wungu. Dinda Cempaka, sudahlah, jangan terlalu banyak merenung. Tidak baik kau larutkan dukamu. Kita belum tahu apa yang akan terjadi di akhirnya kelak. Hanya aku harap Dewata akan mengabulkan doa kita, yaitu memberi keselamatan pada mereka semua. Sudahlah Dinda, tidurlah. Besok kita bekerja lagi, dan untuk itu kita butuh tenaga yang segar. Kanda, bagaimana aku bisa tidur dengan tenang sementara para mudita tidak berada bersama kita? Dia masih terlalu kecil untuk mengalami penderitaan seperti itu, Kanda. Dinda, agaknya kau lupa bahwa Dewata itu akan memberikan cobaan pada hambanya dalam bentuk yang bagaimanapun juga. Kecil dan besar tidak masalah. dan Dewata tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kemampuan hambanya. Tenang dan sabarlah, Dinda. Dan kau pun agaknya lupa. Bukankah dulu aku juga semasa kecil begitu banyak menghadapi cobaan berat? Aku mengalami siksaan. Aku harus hidup berpetualang bersamamu, dan aku harus menghadapi segala kelicikan Pangeran Karmapala. Lalu kita dikejar-kejar si Amista. Aku yakin kau masih ingat, Dinda. Kanda Prabu, Kanda adalah seorang laki-laki, dan saat itu kita selalu berdua. Kita selalu berbagi sedih dan derita. Tapi Dinda, sekali lagi kau berlaku salah, Dinda. Bukankah di dalam sana ada Kayan Manggala serta Paman Kalajantuk? Nah, sekarang dahulukan segala perhitungan dan pemikiran. Jangan sampai Dinda tidak bisa berpikir dengan baik, agar kau bisa membaca situasi dengan baik. Nah, tidurlah, Dinda. Aku akan menjagamu. Pejamkan matamu. Besok kita mesti kerja. Kalau kau tidak tidur, maka besok tenagamu akan terkuras habis, dan tidak akan bisa membantuku menggali pintu gua karang itu. Oh, baiklah, Kanda Prabu. Semoga saja Dinda bisa memejamkan mata Dinda. Dinda pasti bisa. Yakinkan itu. Nah, tidurlah. Cempaka akhirnya merebahkan tubuhnya. Ia berusaha memejamkan matanya. Namun beberapa saat tampak ia gelisah. Kemudian Prabu Perbaya pun mengusap wajah istrinya. Tak lama kemudian terdengar Cempaka telah mendengkur. Purbaya tersenyum. Lalu laki-laki utama Karang Sedana itu berdiri, menatap ke arah langit yang cerah dengan gemintang. Oh, Dewata yang maha agung dan maha tunggal, hanya padamulah aku memohon dan memujamu. Berilah keselamatan pada putriku dan orang-orang yang berada di dalam gua itu, karena hanya padamulah adanya keadilan yang seadil-adilnya. Ya, aku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berpasrah diri pada kebesaranmu. Prabu Purbaya terus mengucap dalam hati. Ia memohon pada kebesaran yang maha tunggal, penguasa alam semesta. Setelah itu barulah ia duduk bersimpuh. Raja besar itu larut dalam semedinya hingga menjelang pagi tiba. Badanku letih sekali. Seluruh urat di tubuhku terasa kaku. Belum pernah aku bekerja sekeras kemarin. Ya, ayam sudah berkokok, dan aku harus segera mengumpulkan kembali para prajurit Kencana Wungu. Penggalian itu harus dikerjakan kembali. Oh, itu tuanku Permaisuri Cempaka keluar. Hebat. Dia tampak segar seperti biasa. Mungkin karena memiliki ilmu kesaktian yang tinggi, maka pekerjaan berat itu tidak terasa. Baru sekali ini aku melihat seorang permaisuri raja besar mau bekerja bersama para prajuritnya. Selamat pagi. Terimalah salam hormat hamba tuanku permaisuri. Selamat pagi, Paman. Bangunlah, Paman. Tidak perlu banyak peradaban, Paman. Oh ya, Paman. Bagaimana dengan para prajurit? Apakah kita bisa memerintahkan mereka untuk bekerja sekarang? Terlanjur matahari belum muncul. Iya, hamba rasa mereka semua sudah siap, tuanku. Oh iya, tuanku. Mana tuanku Prabu? Kanda Prabu sedang bersemedi, Paman. Sebentar lagi mungkin beliau akan keluar. Ayo, Paman, kita ke tempat pekerjaan. Marilah, tuanku permaisuri. Keduanya melangkah menuju ke tempat mereka menggali gua karang. Sementara itu beberapa senopati yang ikut dalam rombongan penggalian itu segera membangunkan para prajurit yang masih tertidur. Lalu mereka semuanya bergegas mengambil alat masing-masing. Pagi yang bisu itu tiba-tiba saja dipecahkan oleh suara-suara pecahan batu yang beradu dengan alat-alat penggali. Ayo, semuanya bekerja. Sebelum matahari keluar, kita sudah harus memecahkan batu yang besar itu. Ayo. Ampun, Tuanku Permaisuri. Sebaiknya Tuanku beristirahat saja. Paman, yang terkurung di dalam gua karang ini adalah putriku. Dan putranya Bibi Anting Wulan dan Paman Saka Palwaguna. Bagaimana aku bisa tinggal diam? Bagaimana aku harus membiarkan para prajuritku bekerja keras untuk mengeluarkan putriku, sementara aku hanya duduk-duduk menunggu hasilnya. Sudahlah, Paman. Bekerjalah dengan tenang, dan jangan hiraukan aku. Cempaka langsung menghantamkan alat pemecah batu yang dipegangnya. Galung Wesi tidak bisa berkata apa-apa. Dia pun mulai bekerja. Sementara itu Prabu Purbaya masih tampak duduk bersemedi. Matanya terpejam. Kedua tangannya masih bersidekap tidak ada. Namun telinganya bisa dengan jelas menangkap suara yang berasal dari para prajuritnya yang bekerja menggali gua karang. Oh, mereka semuanya telah bekerja. Istriku Cempaka juga ada di antara prajuritku. Dinda Cempaka sudah bangun. Kasihan dia. Sebaiknya aku pun ikut bekerja. Tak ada petunjuk yang kudapati dari semedi ini selain kesegaran jiwa. Ya, semoga saja Dewata memberikan ketabahan terus di hati ini. Prabu Purbaya melesat ke arah gerombolan pekerja. Lalu laki-laki perkasa itu pun mulai menggali dan mencongkel tanah serta bebatuan yang besar. Tak jarang ia mengeluarkan tenaga saktinya hingga ia bisa dengan mudah melemparkan batu-batu besar. Semangat para prajurit Karang Sedana dan Kencana Wungu semakin menggebu. Mereka bekerja seperti kemasukan setan. Di sudut lain, Cempaka pun tak kalah semangatnya. Oh, Kanda Prabu pun sudah ikut bekerja. Sebaiknya aku ke sana. Aku ingin selalu bekerja di dekatnya. Oh, Kanda Purbaya, aku bahagia sekali memiliki dirimu. Aku rasa tidak ada lagi manusia yang sebahagia diriku. Sebaiknya aku kesana. Ah, Dinda Cempaka. Bagaimana, Dinda? Sudah banyak batu penghalang yang kau singkirkan? Belum banyak, Kanda Prabu. Dan agaknya memang sulit untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Apakah... Jangan cemas, Dinda. Tak baik sebuah pekerjaan itu dilakukan dengan kecemasan. Pelan-pelan saja. Dan ingat, jangan sesekali menggunakan tenaga sakti untuk menggempur bebatuan atau tanah yang harus kita gali. Karena akibatnya bahaya sekali. Bekerjalah dengan tenang. Biar lambat asal selamat. Oh ya, Dinda, keringatmu banyak sekali. Kemarilah, biar ku bersihkan. Tidak perlu, Kanda. Aku bisa membersihkannya sendiri. Cempaka menyeka keringat yang membasahi tubuh dan wajahnya. Prabu Purbaya hanya tersenyum. Tak lama setelah itu tampak keduanya mulai lagi bekerja. Mereka terus menggali, mencari jalan tembus ke arah gua karang yang telah menelan putri mereka serta Kayan Manggala dan Kalacantuk. Semakin lama pekerjaan mereka berat. Namun semangat mereka sepertinya tak pernah kendor. Nah, saudara, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Prabu Purbaya dan Cempaka serta para prajurit Karang Sedana serta Kencana Wungu berhasil mengeluarkan Putri Jaga Para Mudita serta yang lainnya dari kurungan Gua Karang? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah